الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran akidah dari kitab Salafatul Usul, masih pada penjelasan tentang takdir dari syarah Al-Allamah Faqihul Asr Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu penjelasan tentang bagaimana membantah syubhat pelaku maksiat yang berdalil dengan takdir, pelaku kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan, lalu untuk melegalkan kesalahan yang dia buat, dia berdalil dengan takdir. Misalkan dia mengatakan, saya mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesalahan saya. Maka pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sejumlah dalil dari Al-Quran wa Sunnah, yakni poin yang pertama sampai keempat, dalil-dalil membantah alasan tersebut dan menjelaskan bahwasannya itu adalah alasan yang batil. Dan pada poin yang kelima, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya takdir itu adalah sirrun maktum, rahasia yang Allah sembunyikan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mengetahuinya kecuali setelah hal itu terjadi. Maka tidak bisa seorang pelaku maksiat berdalil dengan takdir untuk membenarkan kesalahan yang dia buat, karena dia tidak tahu apa takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dia. Kemudian yang keenam, Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga membantah dengan bantahan akliyah yang masuk akal bagi siapa saja yang masih memiliki akal sehat. Bahwasanya kata beliau, di dalam permasalahan duniawi manusia itu selalu berusaha memilih yang terbaik. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, dan dia tidak memilih yang buruk. Lalu dia berdalil, sudahlah ini sudah takdir. Tidak. Seperti beliau contohkan, apabila di depan kita ada dua jalan, menuju ke suatu tempat. Jalan A atau jalan pertama, di situ terdapat kekacauan, pembunuhan, dan berbagai macam bentuk kerusakan. Sehingga bisa jadi kita tidak sampai ke tempat yang kita tuju. Sebaliknya jalan B atau jalan yang kedua adalah jalan yang aman, damai, mudah, dan hampir dipastikan kita akan sampai ke tempat tujuan. Maka tentunya kita akan memilih jalan yang baik. Kita tidak memilih jalan yang buruk, kemudian kita katakan, sudahlah, ini sudah takdir saya. Ini dalam masalah duniawi. Kenapa tidak bisa kita memilih yang terbaik dalam masalah akhirat? Kalau begitu, memang yang berbuat maksiat itu memilih jalannya sendiri, kesalahannya sendiri. Dan contoh yang kedua, beliau menjelaskan, kita lihat seorang yang sakit diperintahkan untuk meminum obat, maka dia minum. Walaupun obat tersebut rasanya pahit dan dia tidak suka, tapi dia tetap minum. Demikian pula ketika dia dilarang memakan makanan yang bisa membahayakannya, misalkan kata dokter, jangan makan makanan yang mengandung kolesterol dan berbagai macam penyebab penyakit lainnya, maka dia tinggalkan. Padahal dia senang dengan makanan-makanan tersebut. Kenapa dia harus melakukan semua itu? Demi untuk bisa sehat kembali, demi untuk bisa sembuh. Baik. Dia tetap minum obat tersebut, dia tidak tinggalkan. Sebaliknya dia meninggalkan makanan yang dia sukai demi untuk meraih kesembuhan. Kenapa dia tidak makan saja walaupun membahayakan dirinya? Kenapa dia tidak meninggalkan minum obat kemudian berdalil dengan takdir? Sudahlah, saya tidak mau minum obat. Ini sudah takdir kok. Dia tidak melakukan yang seperti itu. Tapi dia minum obat. Bahkan dia pergi ke dokter. Dia kejar obat apa yang paling bagus. Kenapa dia tidak mengatakan, sudahlah, ini sudah akhir hidupku, tidak usah minum obat, makan saja semaunya, walaupun membahayakan. Kemudian dia berdalil dengan takdir. Tidak. Maka kenapa dia meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia berdalil dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jawaban yang sangat masuk akal sekali. Tidak bisa lari lagi. Kadang-kadang orang-orang seperti ini, kalau kita berikan dalil, tidak mempan. Maka ditambah dengan dalil akal, yang masuk akal, yang logis. Dan ini diantara kefakihan para ulama kita, khususnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. As-sabi, yang ketujuh, kata beliau rahimahullah, annal muhtajja bil qadar, bahwasannya orang yang berdalil dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiatnya, yakni ala ma tarakahu minal wajibat, atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, au fa'alahu minal ma'asi, atau kemaksiatan yang dia lakukan, law i'tada alaihi syakhsun Fa akhadha malahu. Apabila seseorang berlaku zalim kepadanya, mengambil hartanya misalkan, aw intahaka hurmatahu, atau menodai kehormatannya, summa ihtajja bil qadar, kemudian orang tersebut berdalil dengan takdir, waqal, dan dia mengatakan, la talumni, jangan kamu mencela aku, fa inna tida'i kana bi qadarillah, karena sesungguhnya kezaliman yang aku lakukan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lam yaqbal hujjatahu, maka dia tidak akan menerima alasan orang tersebut. Ini masih dalil yang masuk akal. Orang yang melakukan maksiat dengan berdalil takdir, kalau orang berbuat zalim kepadanya, kemudian orang tersebut beralasan, saya berbuat zalim kepadamu, itu sudah takdir Allah, maka kamu jangan marah. Saya curi barang kamu, saya pukul kamu, itu sudah takdir Allah, kamu jangan marah. Dia tidak akan bisa terima. Dia tidak akan terima argumennya. Maka, فَكَيْفَ لَا يَقْبَلْ الْإِحْتِجَاجِ بِالْقَدْرَ فِي إِحْتِدَايَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. Bagaimana bisa dia tidak menerima alasan yang dikemukakan orang yang berbuat zalim kepadanya dengan takdir, wa yahtajju bihi li nafsihi fi i'tida'ihi ala haqqillah ta'ala, lalu dia sendiri berdalil untuk dirinya dalam melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jawaban yang sangat jitu sekali. Wa yuzkaru anna amiral mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sarikun istahaqqal qat'a. Dan disebutkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab diangkat kepadanya seorang pencuri yang berhak mendapatkan hukuman potong tangan. Diangkat kasusnya kepada Umar. Fa'amara biqat'i yadihi. Maka Umar memerintahkan untuk memotong tangan pencuri tersebut. Faqala mahlan ya amiral mu'minin. Maka dia mengatakan, tunggu dulu wahai amirul mu'minin. Fa'innama sariktu biqadarillah. Karena sesungguhnya aku mencuri itu dengan takdir Allah. Jadi, jangan dipotong tangan saya mencuri takdir Allah, bukan kesalahan saya. Maka, apa jawab Umar? Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Demikian pula kita, kami akan potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dia tidak bisa lari lagi. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bisa bermakna dua. Bisa takdir kauni dan takdir syar'i. Adapun kalau diartikan takdir kauni, maka bukan berarti Umar sudah tahu bahwa pasti tangannya akan terpotong. Mana tahu dia mati duluan sebelum tangannya dipotong. Tetapi maksud beliau, kalau sudah terjadi, ya itu takdir Allah juga. Sehingga yang lebih tepat, barangkali, kalau yang dikatakan, yang dimaksud oleh beliau, adalah takdir syar'i. Adalah takdir syar'i. Dan ini faedah yang penting, bahwasannya, takdir itu terbagi dua, takdir kauni, dan takdir syar'i. Dan keimanan kita kepada takdir Allah mencakup keimanan terhadap dua bentuk takdir ini. Takdir kauni dan takdir syar'i. Yani takdir kauni, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Adapun takdir syar'i adalah ketetapan Allah berupa syariatnya. Ini penting dipahami dan penting dibedakan. Karena kalau tidak dibedakan akan terjadi kebingungan atau syubhat di dalam masalah ini. Sehingga ulama kita menjelaskan ada sejumlah perbedaan antara takdir kauni dan takdir syar'i. Di antaranya, yang pertama, takdir kauni mesti terjadi. Sedangkan takdir syar'i tidak mesti terjadi. Takdir kauni mesti terjadi, sedangkan takdir syar'i tidak mesti terjadi. Contohnya apa? Perpecahan dan persatuan. Perpecahan adalah takdir kauni, sedangkan persatuan adalah takdir syar'i. Kita dapati sejumlah ayat menjelaskan kepada kita manusia itu berpecah belah. Dan pasti mereka berpecah belah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Demikian pula Nabi SAW mengabarkan akan perpecahan umat. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ini takdir kauni. Mesti terjadi. Karena sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mesti terjadi. Tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu. Kan sepintas aneh. Allah tetapkan perpecahan itu harus terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersatu. Sebetulnya tidak aneh. Kalau kita memahami yang pertama itu takdir kauni, yang kedua itu takdir syar'i. Oleh karena itu perbedaan yang kedua, takdir kauni itu tidak mesti Allah cintai. Sedangkan takdir syar'i pasti Allah cintai. Perpecahan Allah tidak cintai. Meskipun Allah yang mentakdirkan, tapi Allah tidak cintai. Sedangkan yang Allah cintai adalah persatuan. Dan itu takdir syar'i. Perpecahan mesti terjadi, tapi Allah tidak cintai. Mungkin ada yang mengatakan, kok bisa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Maka kita katakan bisa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak, belum tentu Allah cintai. Lalu, kalau begitu, apa yang Allah cintai di balik itu? Yakni hikmah. Ya. Ada sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah cintai di balik itu. Di balik adanya perpecahan, dan adanya kekafiran, adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang yang berpecah belah, demikian pula adanya musibah-musibah yang menimpa manusia, bukan musibah yang Allah cintai, tetapi hikmah di balik itu. Hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Adanya dakwah ilallah, adanya jihad fi sabilillah, adanya lawan dari itu semua. Adanya kekafiran, adanya iman. Ada lawan dari kekafiran tersebut, ada iman. Adanya perpecahan, maka ada persatuan. Banyak hikmahnya. Di antaranya kesyukuran yang kita nikmati atau kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat persatuan. Bagaimana kita bisa tahu indahnya persatuan kalau kita tidak tahu adanya perpecahan? Kan gitu. Kita tidak akan pernah tahu pahit kalau kita tidak tahu yang manis. Demikian. Bahkan manusia pun kadang-kadang dia harus melakukan apa yang tidak dia sukai. Ya, seperti kadang-kadang kita harus minum obat, padahal obat tidak kita suka. Bahkan kadang-kadang, seperti yang pernah kita contohkan, semoga Allah memberikan afiat selalu kepada kita. Apabila seorang diputuskan oleh dokter karena suatu kecelakaan, anggota tubuhnya harus diamputasi, harus dipotong. Siapa yang suka anggota tubuhnya dipotong? Tetapi dia harus melakukannya. Kenapa? Kalau tidak, bahayanya akan semakin besar. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagian takdir kauni yang tidak Allah sukai. Jadi, jangan kita katakan Allah mentakdirkan kekafiran, Allah mentakdirkan adanya orang-orang kafir, adanya syaitan, adanya bid'ah, adanya maksiat, adanya perpecahan, berarti Allah cinta kepada itu semua. Tidak. Tetapi yang Allah cinta adalah ketetapannya yang justru bertentangan dengan itu, yaitu ketetapan syar'i. Perbedaan yang ketiga, ketetapan kauni itu mencakup orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Adapun ketetapan Allah syar'i hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Contoh tadi, perpecahan. Orang kafir berpecah belah, orang muslim pun berpecah belah. Adapun persatuan, hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Ini bedanya. Ya. Perpecahan, orang-orang kafir berpecah belah, orang-orang beriman pun berpecah belah, sampai 73 golongan. Dan yang benar, yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu satu golongan. Sedangkan yang bersatu itu hanya orang-orang yang beriman. Baik. Ini beda antara takdir kauni dan takdir syar'i. Perlu dipahami sehingga tidak muncul kebingungan atau kesamaran. Baik. Satu faedah lagi tentang perbedaan istilah qadar dan qada. Istilah qadar dan qada. Dijelaskan para ulama, qadar itu adalah ketetapan Allah sebelum segala sesuatunya terjadi. Seperti yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan dalam kitabnya 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu dinamakan qadar. Sedangkan al-qada adalah ketetapan Allah ketika terjadinya. Ketika terjadinya. Dan yang benar, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini seperti makna iman dan Islam. Idza ittafaqa ikhtalafa, wa idza ikhtalafa ittafaqa. Atau idza ijtama'a ikhtalafa, wa idza ikhtalafa ijtama'a. Apabila mereka berdua bersatu, maka mereka berpisah. Apabila mereka berdua berpisah, maka mereka bersatu. Yakni dalam maknanya. Seperti Islam dan iman. Apabila dipisahkan maknanya berbeda. Apabila dipisahkan maknanya sama. Dan apabila disatukan maknanya berbeda. Demikian pula al-qadar dan al-qada. Baik. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala. Walil imani bil qadari samaratun jalilatun. dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terdapat buah-buah yang agung. Minha al-ula, di antaranya yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah taala 'inda fi'l al-asbab. Bergantungnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan sebab-sebab. Bihaitsu la ya'tamidu 'ala as-sababi nafsihi. Yaitu dia tidak bergantung pada sebab itu sendiri. Li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Karena segala sesuatu dia yakini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Buah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan tawakal seseorang kepada Allah. Dan ini kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid adalah kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti faedah atau keutamaan yang akan diraih oleh 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dijelaskan sifat mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Menunjukkan ini sifat seorang mukmin yang paling tertinggi. Keimanan yang paling tertinggi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dia dilempar ke dalam api. Demikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika dikepung oleh gabungan pasukan kaum kufar, maka mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, tawakal ini seringkali mudah diucapkan tapi sulit sekali di dalam pengamalan. Kenapa? Karena tidak didasari oleh keimanan yang kuat. Keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap takdirnya berdasarkan ilmu yang benar. Nah, subhanallah, kalau kita benar-benar beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang benar, tentunya kita akan betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin meraih sesuatu, maka kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita tidak bergantung kepada sebab-sebab itu sendiri. Mencari rezeki, kita mencari rezeki dengan bekerja, apakah menjadi pedagang, menjadi tukang becak, tukang bangunan. Sama sekali kita tidak bergantung kepada pekerjaan-pekerjaan tersebut, tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Asaniyah, yang kedua, Allah yu'jibal mar'u binafsihi. Seorang tidak akan merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Ujub. Inda husuli muradihi. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia berhasil meraih apa yang dia cita-citakan, dia tidak membanggakan dirinya. Li'anna husulahu ni'matu minallahi ta'ala. Karena dia tahu, dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatannya. Bima qaddarahu min asbabil khair, karena Allah telah mentakdirkan baginya untuk dapat melakukan sebab-sebab kebaikan tersebut, wan najah, dan kesuksesan. Jadi orang yang sukses, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan hal tersebut. Wa ijabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya akan membuat dia melupakan nikmat tersebut. Dia membuat dia lupa syukur terhadap nikmat tersebut. Karena kurangnya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Atsalisah, faedah yang ketiga yang akan diraih seseorang apabila dia benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah at-tumaninah, ketenangan. warrahatun nafsiyah, dan ketenteraman jiwa, bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala, dengan apa yang dia hadapi dari takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tenang, tenteram jiwanya, tidak gelisah. Fala yuqlid bi fawati mahbub, maka dia tidak gelisah, tidak gundah gulana dengan hilangnya sesuatu yang dia cintai. Au husuli makruh, atau mendapati apa yang tidak dia sukai. Dia tetap tenang, tenteram jiwanya, tidak gelisah, tidak gundah gulana. Li'anna dzalika biqadarillahi allazi lahu mulku samawati wal ard. Karena dia yakin semua yang terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalah. Dan itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Wa bidzalika yaqulu Allah ta'ala, dan tentang hal itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi, dan tidaklah satu musibah yang menimpa di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri-diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah yakin apa yang menimpa kita semua sudah dituliskan oleh Allah, kita tidak perlu gelisah. Kita tenang-tenang saja. Karena Allah mengatakan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Allah tulis. Dan Allah kabarkan hal itu sudah ditulis. Agar kalian tidak berputus asa dari apa yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak menyombongkan diri dengan apa yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Surat Al-Hadid ayat ke-22 23. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, mengagumkan sekali urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya, semua perkaranya adalah kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidak mungkin ada bagi seseorang kecuali dia seorang mukmin. Orang kafir tidak ada pada dirinya yang seperti ini. Apa itu? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila orang mukmin itu mendapatkan suatu kenikmatan, maka dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa suatu musibah, maka dia bersabar, maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.